Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخواتي رحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita bagaimana biasa, pertama-tama sirah Nabi Muhammad SAW, yang kedua Riyadhus Salihin beserta syarahnya, dan ketiga Hisnul Muslim beserta syarahnya. Setelah itu kita tanya jawab sampai jam 10 insyaallah. Mengenai sirahnya dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala, kita berada di bagian akhir perang Uhud. Jadi kita selama ini berbicara tentang perang Uhud satu bagian satu bagian. Insyaallah sekarang ini bagian yang terakhir, dan minggu depan, Ahad depan, insyaallah kisah tentang Uhud yang lengkap dalam satu majelis kita selesaikan, supaya kita tahu gambaran tentang bagaimana perang Uhud. Yang lalu terakhir adalah orang-orang musyrik kembali ke Mekah, jadi meninggalkan medan Uhud, sementara kaum muslimin mencari orang-orang yang terluka dan para syuhada serta menguburkan mereka. Sekarang yang baru lagi beliau memberikan judul Ilal Madinah wa fil Madinah, menuju Madinah dan di dalam kota Madinah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, walamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun min dafni syuhada wa du'a ilahum raja'u ilal Madinah. Tatkala telah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari menguburkan para syuhada dan mendoakan mereka, mereka kaum muslimin pulang kembali ke Madinah. Waqad kharajat niswatun utila aqaribuhunna falaqaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tariqi fa'azahunna wa ta'alahunna. Dan telah keluar untuk menjemput mereka para wanita. Jadi para wanita Madinah itu keluar menjemput orang-orang yang pulang dari medan Uhud, yaitu para wanita yang kerabat mereka terbunuh di medan Uhud. Lalu mereka menjumpai Rasulullah SAW di jalan. Rasulullah SAW menghibur mereka, takziah kepada mereka dan mendoakan mereka. Yang gugur sebagai syuhada berapa di Uhud? 70 ya, 70 yang gugur sebagai syuhada. Jadi Rasulullah ketika ketemu mereka, para wanita yang kerabatnya terbunuh di Uhud, Rasulullah takziah. Takziah itu menghibur. Dan juga ada beberapa ucapan yang diajarkan ketika kita takziah. Yang masyhur dari salafus saleh yaitu a'dhamallahu ajrak wa ahsana azaa'ak wa ghafara liman yitik. Semoga Allah memperbesar pahalamu dan menjadikan ini hiburan yang baik, takziah yang baik bagi kamu, dan semoga Allah mengampuni orang yang matimu, orang matimu. Atau takziah itu apa saja, tujuannya adalah menghibur. Kemudian Rasulullah juga mendoakan mereka, para wanita itu didoakan supaya sabar. Wajaat imra'atun min bani dinar qutila zawjuha wa akhuha wa abuha falamma na'aw laha sa'alat an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu laha innahu bihamdillahi kama tuhibbin faqalat arunihi fa'asharu laha falamma ra'athu qalat kullu musibatin ba'daka jalal ay saghirah. Subhanallah ya. Ada seorang wanita datang, seorang wanita dari suku Bani Dinar. Dia terbunuh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Jadi orang-orang dekatnya terbunuh, suami, saudara, dan ayah. Tatkala diberitahukan kepadanya hal itu, diberitahu dia, bapakmu terbunuh, saudaramu terbunuh, suamimu terbunuh, gugur sebagai syuhada. Ternyata yang ditanyakan oleh dia malah Rasulullah. Lah Rasulullah mana? Kemudian dijawab oleh para sahabat, Rasulullah alhamdulillah sebagaimana yang kamu inginkan. Rasulullah selamat, tidak apa-apa, tidak terbunuh. Kemudian dia bilang, tunjukkan saya, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ditunjukkan. Tatkala perempuan itu melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, semua musibah menjadi kecil, wahai Rasulullah, yang penting Anda selamat. Suami saya, bapak saya, saudara saya terbunuh semuanya, tidak masalah. Yang penting ya Rasulullah, Anda tidak terbunuh. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ikhwan wa akhwati rahimakumullah, musibah yang terbesar adalah musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah terbesar adalah musibah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih hidup semuanya kecil. Rasulullah meninggal dunia maka semua musibah jadi kecil karena kalah besar dengan musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukti betapa cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mengorbankan segala-galanya demi keselamatan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang sudah sampai di Madinah. Apa yang terjadi di Madinah? Wabatal muslimuna fi halatit tawari'i yahrusuna al-Madinah wa yahrusuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum munhikuna minal jarahi wat ta'abi wal hazani wal alami. Ya. Malam itu kaum muslimin melewati malam-malamnya dalam keadaan yang genting. Mereka menjaga Madinah dan mereka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih belum merasa aman. Mereka masih khawatir jangan-jangan orang-orang musyrik tadi enggak pulang ke Mekah tapi balik lagi. Jadi mereka malam itu benar-benar sangat waspada. Mereka jaga Madinah, mereka jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian yang ikut di perang Uhud, mereka ada yang terluka, letih, payah, sedih dan sakit. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la budda min mutaba'ati harakatil adu hatta yunajizahu fil midan law hawala al-'audah ila al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa harus mengawasi gerak-gerik musuh sehingga bisa melawan musuh di medan perang sekiranya musuh berusaha kembali lagi ke Madinah. Jadi kaum muslimin waspada. Seandainya nanti musuh benar-benar balik ke Madinah, maka orang muslimin diarahkan perang aja di medan perang, jangan di dalam kota Madinah. Jadi malam itu adalah malam yang sangat mencekam. Dan memang benar ternyata bahwa orang-orang musyrik tidak pulang ke Mekah. Mereka masih belum puas karena sasarannya masih hidup. Dedengkotnya masih hidup menurut mereka karena Rasulullah masih hidup. Mereka enggak puas. Mereka ingin kembali lagi menghabisi sampai akar-akarnya Rasulullah dan kaum muslimin. Oleh sebab itu, setelah itu ada perang lagi diberi nama Ghazwatu Hamra'il Asad. Jadi perang Hamra' al-Asad. Hamra'ul Asad nama sebuah daerah. Falamma asbaha nada fil muslimina an yakhruju liliqa'il adu wa la yakhruj illa man syahidal qital bi Uhud faqalu sam'an wa ta'atan. Memang benar pagi harinya Rasulullah menyeru kaum muslimin supaya keluar untuk menghadapi musuh. Jadi pagi hari Rasulullah menyeru, ayo keluar menghadapi musuh lagi, dan tidak keluar kecuali orang yang sudah pernah perang di Uhud. Jadi yang kemarin ikut di Uhud sekarang keluar lagi. Keluar lagi. Sehingga mereka itu ada yang terluka, ada yang sakit, keluar. Karena yang memanggil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati wahai Rasulullah. Mereka keluar semuanya. Wasaru hatta balahu hamra al-asad ala bu'di tamania amyal minal madinah wa askaru hunaka. Kemudian mereka berangkat sampai di sebuah daerah yang bernama Hamra'ul Asad, yaitu kurang lebih 8 mil. Di sini dikatakan 8 mil dari Madinah ya. Sementara kalau di Ra'iqul Maktum itu disebutkan berapa? 50 mil mungkin. Ini kitab yang terakhir yang ditulis setelah Ra'iqul Maktum. Barangkali mungkin beliau meralat mungkin ya, wallahu alam. Yang jelas pokoknya dekat Madinah beberapa mil, di sini disebutkan 8 mil. Kemudian mereka di Hamra'ul Asad itu membuat askar, yaitu membuat perkemahan para tentara. Ammal musyrikun fakanu nazilina birruha ala bu'di 36 milan minal madinah yufakkiruna wa yatashawaruna fil 'audati ilaiha wa yata'assafuna ala ma fatahum minal fursati salihah. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka berada di sebuah tempat namanya Ar-Rawha, yang jaraknya kurang lebih 36 mil dari Madinah. Mereka orang-orang musyrik berpikir dan bermusyawarah untuk kembali lagi ke Madinah. Jadi mereka enggak mau pulang dulu. Dan mereka menyesal atas kesempatan emas yang mereka sia-siakan. Jadi mereka sangat menyesal kenapa waktu perang Uhud dapat kesempatan emas untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka tidak melakukannya. Jadi mereka lupa dengan tipu daya Allah ya, dengan pembalasan tipu daya Allah. Jadi mereka menyangka perang itu hanya dengan perhitungan semata. Padahal perang di samping perhitungan juga ada aturan Allah kan. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Oleh Allah dibalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar, pembalas. Dan itu adalah sifat terpuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berpikir, mereka bermusyawarah untuk kembali, dan mereka menyesal kenapa menyia-nyiakan kesempatan emas ketika perang Uhud yang lalu. Kemudian apa yang terjadi? Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yang namanya perang itu kan tipu daya ya. Yang namanya perang itu tipu daya. Bagaimana kita bisa memperdaya musuh supaya musuh kalah? Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ahli strategi perang. Apa yang dilakukan oleh beliau? Wa kana Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i minal munasihin li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faja'ahu bi Hamra'il Asad wa 'azahu 'ala ma asabahu fi Uhud. Dan bahwasanya ada seorang yang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i. Orang ini termasuk yang memberikan masukan, yang memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan masukan-masukan ya, Rasulullah senang diberi masukan. Rasulullah adalah orang yang tawadhu. Ma'bad ini datang ke Hamra'ul Asad, tempat berkumpulnya Rasulullah dan kaum muslimin, dan dia melakukan takziah, menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang terjadi di perang Uhud. Ma'bad ini ada yang mengatakan sudah masuk Islam saat itu, ada yang mengatakan tetap berada dalam agama musyrik, tapi dia simpati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Ma'bad ini datang dan takziah kepada Rasulullah atas peristiwa Uhud, fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yalhaqa Abu Sufyan wa yukhdilahu. Lalu Rasulullah memerintahkannya agar supaya dia mengejar Abu Sufyan dan memperdayainya. Hei Ma'bad, kamu kejar Abu Sufyan, pemimpin orang-orang musyrik. Kamu kejar, kamu perdaya dia. Sudah, bagaimana kamu bikin strategi, pokoknya dia kalah. Pokoknya dia kalah. Perang ya. Yang namanya perang, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kita bukan pakai perasaan. Perang itu adalah pakai akal dan dalil. Perasaan kita buang jauh-jauh. Ya. Kemudian ma'bad ini mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahiqahum birrauhah wa qad ajma'u liya'udu ila al-Madinah fa khawwafahum ashadd at-takhwif. Lalu ma'bad ini berjumpa dengan mereka Abu Sufyan dan orang-orang musyrik di daerah Rauhah, di tempat mereka. Kemudian bahwasanya orang-orang musyrik telah berkumpul di sana untuk kembali ke Madinah. Lalu Ma'bad menakut-nakuti mereka dengan sangat, ditakut-takuti oleh Ma'bad. Jadi yang namanya perang ini ya, perang macam-macam ya, termasuk perang urat syaraf. Iya, kuat-kuatan opini. Opini itu perlu ya ikhwan. Ada pasukan itu di medan perang kecil, tapi di opini ditampakkan dia besar. Ada di medan perang itu besar, di opini ditampakkan kecil. Dan sekarang ini orang paling takut, terutama orang kafir ya, paling takut dengan opini. Kebanyakan mereka tuh di lapangan itu kecil-kecil, gak ada apa-apanya. Muslimin yang besar-besar di lapangan, tapi di opini mereka paling takut. Sehingga kalau ada yang menyebarkan berita sebenarnya di lapangan seperti ini, waduh mereka paling takut. Itu segera dihabisi yang menyebarkan ini. Jangan sampai ada opini seperti itu, karena mereka gak punya nyali. Orang kafir itu gak punya nyali. Karena orang kafir kepingin hidup, bahkan kalau bisa hidup 1000 tahun. Sementara orang Islam malah kepingin mati, mati syahid. Ya, iskariman awmud syahidan, hidup mulia di dalam Islam, di dalam sunnah, atau mati syahid. Jadi ditakut-takuti ya oleh Ma'bad. Bagaimana cara Ma'bad menakut-nakuti? Wa qala inna Muhammadan kharaja fi jam'in lam ara mithlahu qat yataharrakun 'alaykum taharruqan fihim min al-hanqi 'alaykum shay'un lam ara mithlahu qat wa lam ara an tarhalu hatta tatlu'a awwalul jaysi min wara'i hadhihi al-aqmah. Ya, kata Ma'bad, sesungguhnya Muhammad telah keluar dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Saya tidak pernah melihat pasukan yang sebanyak itu. Takut-takut ya. Kemudian sesungguhnya Muhammad sudah sangat terbakar, benar-benar ingin menghabisi kalian sehabis-habisnya. Dan mereka benar-benar sangat marah kepadamu. Saya tidak pernah ada orang marahnya seperti itu. Sangat bernafsu mengalahkan kamu pokoknya. Dan saya tidak melihat bahwa kamu nanti meninggalkan, melainkan pasti kamu segera dikejar oleh pasukan mereka dari balik bukit ini. Artinya gak lama lagi akan muncul pasukan itu. Maksudnya Ma'bad ini, kamu segera pulang aja ke Mekah. Segera pulang aja ke Mekah. Jadi jangan perang. Karena kondisi umat Islam saat itu masih belum begitu siap. Belum begitu siap. Ternyata Abu Sufyan sebenarnya malah kepingin maju, sudah kita hadapi aja. Kata Ma'bad, jangan. Kalau kamu hadapi, kamu kalah. Kamu kalah. Akhirnya setelah benar-benar ditakuti seperti itu, ternyata memang merasuk. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Manusia ini sangat terpengaruh ya dengan yang didengar. Yang didengar. Manusia ini sangat terpengaruh dengan yang didengarnya. Yang kita dengar sesuatu yang baik, kita menjadi berbunga-bunga senang. Yang kita dengar sesuatu yang tidak baik, kita menjadi mengerut, mengecil. Yang kita dengar adalah motivasi, kita jadi besar. Jadi kita ini sangat terpengaruh dengan yang kita dengar. Tatkala mendengar yang seperti itu, maka patah semangat mereka dan mereka benar-benar mendapatkan shock terapi. Dan ini merupakan perang urat saraf yang dilancarkan oleh kaum muslimin kepada Abu Sufyan dan orang-orang musyrik. Idh kallafa man yaqulu lil muslimina innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Hatta la yutaridahul muslimun wa ajala al-irtihal ila Makkah. Waktu itu Abu Sufyan menakut-nakuti. Abu Sufyan itu menyuruh seorang mengatakan kepada orang Islam, hati-hati. Orang musyrik sudah kumpul banyak. kamu bakal dihabisi. Tujuannya adalah untuk supaya orang Islam gak berani perang. Ternyata justru orang Islam malah berani perang. Malah berani perang, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 173 dan 174. Ya. Ammal muslimun falam yu'athirhum falam yu'athir fihim hadzal indar fal zadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi orang Islam ditakut-takuti bukan takut, tambah kuat imannya, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Jadi mereka ditakuti bukan takut, tambah berani, tambah kuat imannya, dan mereka pasrah kepada Allah. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang musyrik segera pulang ke Mekah, sementara orang Islam wa baqau fi hamra'il asad ila yaumil arbi'a thumma raja'u ila al-madinah. Mereka tetap di hamra'il asad sampai hari Rabu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Ali Imran 173-174. Ayat itu perlu dibaca nanti di rumah, ikhwan fillah rahimakumullah. Di situ juga ada sebuah amalan zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bagus sekali. Dan itu juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar oleh Raja Namrud. Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga apinya menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Jadi zikir. Kemudian juga dikatakan idza waqa'tum fi amrin 'adzim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kamu berada di keadaan yang genting, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diucapkan terus. Jumlahnya berapa tidak ada keterangannya. Inilah akhir daripada perang Uhud, dan insyaallah nanti pada hari Ahad depan kita masih bahas Uhud secara singkat dari awal sampai akhir dalam satu majelis diselesaikan, supaya kita punya gambaran tentang perang Uhud. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ketika ada peperangan-peperangan seperti ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama adalah sebab peperangan. Jadi sebab peperangannya itu apa? Kemudian yang kedua adalah tanggalnya, tanggal, bulan, dan tahun terjadinya. Kemudian yang ketiga, kekuatan kedua pasukan. Pasukan Islam kekuatan berapa, pasukan kafir kekuatannya berapa. Kemudian setelah itu, jalannya peperangan secara singkat disebutkan, bagaimana jalan peperangan itu. Dan yang terakhir adalah hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai, orang musyrik seperti apa hasilnya, yang mati berapa, orang Islam juga seperti apa, yang gugur sebagai syuhada berapa. Itulah dalam peperangan. Dan insyaallah diberikan tugas kepada Al-Ahdeden untuk menuliskan itu. Ya, sebab, kemudian tanggal terjadinya, kemudian juga kekuatan kedua pasukan, dan kisah singkat. Singkat aja, gak usah panjang-panjang. Kemudian hasil yang dicapai dalam peperangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.